بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوان في الدين أعزكم الله. Terakhir yang kita bahas adalah ideologi komunis yang menyatakan al-hayatu madah, kehidupan itu hanyalah materi duniawi. Dan dibahas tadi bahwasanya ideologi ini sudah ada sebelumnya dari kalangan Duhriyah, sekte Duhriyah, sekte yang kafir, dengan kesepakatan para ulama dikarenakan mereka mengingkari hari kebangkitan, mengingkari yaumul hisab, mengingkari surga dan neraka, meyakini bahwa kehidupan itu hanya dunia saja, mati di dunia, hidup di dunia yang membinasakan dalam masa. Dan diterangkan tadi yang terakhir bahwasanya sekte Duhriyah ini memiliki prinsip tanasukhiyah, ideologi tanasukhiyah, reinkarnasi, menyatakan bahwasanya setiap 36.000 tahun sekali dunia akan kembali sebagaimana semula, berputar terus demikian tiada henti, tidak ada kiamat, tidak ada kebangkitan, tidak ada hisab, tidak ada surga, tidak ada neraka, sehingga dikafirkan dengan nas tadi. Waqalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Barakallahu fikum. Sehingga ideologi komunis, ideologi yang dikatakan kafir dengan kesepakatan semua ulama, ateis, anti agama, dan menyatakan bahwasanya kehidupan itu semata-mata adalah madah. Barakallahu fikum. Ada apa dengan komunisme? Komunisme barakallahu fikum adalah sebuah pemahaman, sebuah ideologi yang menentang kepemilikan pribadi dalam urusan-urusan keduniaan, dalam urusan ekonomi. Mereka menentang adanya kepemilikan pribadi individu-individu untuk hartanya masing-masing. Mereka mengatakan yang namanya al-mal lidaulah, yang namanya harta milik daulah, milik negara. Sehingga mereka punya ideologi muharabatu al-milkiyatil fardiyah. Mereka punya ideologi memerangi kepemilikan pribadi harta benda, harta benda masing-masing insan. Barakallahu fikum. Mereka menyatakan yang namanya semua harta itu milik daulah. Seorang insan tidak boleh memiliki hartanya sendiri, walaupun dari jerih payahnya dia sendiri. Semuanya harus diserahkan kepada daulah, kepada negara, kata mereka. Dikatakan asy-Syu'iyyah ta'udud daulata hiyal malikul haqiqiyyu lil mal wa likulli muqaddiratil hayah wa laisa lil insani ay yamtalika fiha illa ma yaqumu bihayatihi daruriyah. Yang namanya komunisme menganggap negara sebagai pemilik hakiki semua harta benda dan semua kemampuan-kemampuan kehidupan, semua perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan. Seorang insan yang punya pemahaman komunis tidak boleh memiliki hartanya kecuali yang cukup untuk kebutuhan primer saja. Selebihnya milik daulah. Selebihnya milik daulah. Ini barakallahu fikum, penyebabnya adalah dikarenakan mereka ini khanamtina azzakumullah, ya tentu menyimpang dari pemahaman Islam yang benar. Menyimpang dari pemahaman Islam yang benar. Dan mereka sesungguhnya memunculkan pemahaman komunisme dalam rangka untuk memerangi imperialisme yang berupaya untuk menumpuk harta benda sebanyak-banyaknya. Mereka slogannya adalah berupaya untuk mensejahterakan kaum bawah proletar, entah itu dari kalangan buruh, kalangan tani, kalangan orang-orang bawah, rakyat bawah, membela mereka, mengusung mereka, mensejahterakan mereka, mengopini mereka dalam rangka untuk memerangi kaum borjuis. Barakallahu fikum. Ini mereka. Pada kenyataannya, ikhwanuddin azzakumullah, kondisi-kondisi mereka pada masa lalu, pada masa-masa era-era komunisme jaya di negaranya masing-masing, justru yang namanya rakyat jelata menderita. Sangat-sangat menderita. Dikarenakan semua harta benda dipegang oleh siapa? Oleh penguasanya. Dalam kata slogannya, mensejahterakan rakyat. Yang kaya raya, yang semakin borjuis adalah presidennya, petinggi-petinggi negaranya dan segala macamnya. Sementara rakyat menderita. Mereka tinggal di kem-kem, mereka tinggal di rumah berdesakan, mereka al-muhim, tidak bisa menikmati dunia sama sekali. Barakallahu fikum. Ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam Islam, barakallahu fikum, yang namanya masing-masing insan, masing-masing muslim, yamliku malah, memiliki hartanya sendiri yang dia dapatkan dari usaha atau dari pemberian orang lain atau warisan dari orang tua atau family-familinya, miliknya dia pribadi. Islam memperhatikan kaum fuqara masakin dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat-zakat, dengan wakaf-wakaf, dengan membantu fakir miskin, membantu yang lemah-lemah. Barakallahu fikum. Membantu yang sakit. Perhatian dengan yang namanya kaum miskin. Di saat yang sama menganjurkan yang kaya raya untuk mengeluarkan zakat malnya, mengeluarkan sedekah infaknya, dan masing-masing memiliki hartanya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga secara ekonomi, ekonomi komunis ini ekonomi yang betul-betul menyengsarakan rakyat, mengembirakan, membahagiakan para tokoh-tokoh elitnya saja. Sehingga yang betul, mereka ingin jadi kaum borjuis dengan slogan anti-borjuis. Mereka ingin mensejahterakan rakyat, slogan-slogannya pro-rakyat, tapi kenyataannya menderitakan yang namanya rakyat. Mereka menunggangi rakyat, mereka menggunakan tenaga rakyat untuk kepentingan tokoh-tokoh mereka pribadi dan kepentingan pergerakan-pergerakan mereka dalam semua lini. Barakallahu fikum. Semuanya menggunakan bahasa rakyat. Yang menjadi sasaran kelompok buruh, kelompok tani dan segala macamnya yang dikatakan cukup mayoritas dalam banyak negara. Barakallahu fikum. Sehingga ekonominya rusak. Kemudian mereka merasakan bagaimana penderitaan memiliki prinsip ideologi ekonomi yang semacam ini, banyak negara yang belum mengerti paham komunisme mulai menghilangkan sedikit demi sedikit yang namanya ideologi ekonomi komunis yang menyengsarakan tadi. Namun tetap, barakallahu fikum, mereka merayu dan mendekati kaum proletar, kaum bawah, kaum miskin untuk mengusung misi-misi mereka. Ala kulli hal, rusak dalam pembahasan ekonominya. Ada apa dengan komunisme? Komunisme, barakallahu fikum, rusak dalam bab akhlakiyah. Akhlaknya rusak, muamalahnya rusak, sistem ke rumah tangganya hancur. Kenapa demikian? Dikarenakan diantara ideologi komunisme ialah mereka anti rumah tangga, anti keluarga. Muharabat nizamil usrah, memerangi tatanan rumah tangga. Tidak ada rumah tangga. Mereka juga memiliki ideologi al-qawlu bisyuyu'iyatin nisa, punya pandangan ideologi wanita itu milik bersama. Sehingga mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Pada mereka tersebar luas yang namanya seks bebas, perzinaan, kumpul kebo dan segala macamnya. Yang dari sana akhirnya terjadi pada mereka kehancuran moral. Yang namanya minuman keras khamr itu biasa. Yang namanya makan babi itu biasa. Yang namanya main perempuan itu biasa. Satu perempuan sekian laki-laki itu biasa. Semua perkara-perkara penyimpangan dalam bab ini ada pada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang ada pada mereka dinukil dari temannya Karl Marx, Frederick Engels, edisi Arabnya ya kan ya. Dia menyatakan, tentu menggunakan bahasa sana ya kan, bahasa Jerman, cuman diterjemahkan sudah dalam edisi Arab. Yang saya bawa ini secara komunis dalam edisi Arab. Kalau disuruh membacakan edisi Jermannya saya nggak tahu ini. Al-Muhim, edisi Arabnya dia mengatakan, katanya Angel sini ya kan, innal usrata hiya wad'un min awda'i mujtama'in la nadja fihi wala jadwa minhu wala mahalla listibqa'i hadal wad' wa ta'yidihi illa bil qadri alladhi yula'imu maslahata daulah. Yang namanya keluarga ini, rumah tangga ini sebuah kondisi sosial masyarakat yang tidak bisa dimatangkan, tidak ada faedahnya sama sekali. Maka tidak ada tempat untuk membiarkan kondisi semacam ini. Tidak ada ruang untuk membelanya, membiarkannya, kecuali sesuai dengan kemaslahatan daulah. Ini penting ya Van, kecuali kemaslahatan daulah. Jadi kalau tokoh-tokohnya ya punya keluarga, dia punya istri, punya anak gitu ya Van. Tapi terlindungi dari pemahaman ini. Tokoh-tokoh mereka dia bisa menikmati semua perempuan, tapi masyarakatnya tidak bisa menyentuh istri-istri mereka. Sama kayak siapa ya Van? Agak sedikit melenceng. Sama kayak siapa ya Van? Sama kayak siapa ini? Sama kayak Rafidhah. Mullah-mullah mereka bebas mut'ah dengan semua perempuan. Ya Pak ya? Tapi yang namanya orang Syiah tidak bisa menyentuh putri mullah. Tidak bisa menyentuh ukhtu mullah. Tidak bisa menyentuh zaujatu mullah. Tahu mullah ya? Itu tokoh-tokoh Syiah namanya mullah-mullah. Sama kayak ide. Wallahul musta'an. Hada huwa. Sehingga satu bayangkan sebuah masyarakat demikian keadaannya. Masyarakat anti Tuhan, masyarakat anti agama, yang dipikir hanya yang namanya materi, yang namanya dunia, mengejar dunia, khamarnya bebas, perempuan bebas, enggak ada keluarga, hancur berantakan ya. Sehingga la din wala akhlak wala isy. Enggak ada agama, enggak ada akidah, enggak ada akhlak, enggak ada adab wala isy. Hayatuhum hayatun bahimiyah. Kehidupan mereka ala bumikum, kehidupan hewan. Barakallahu fikum. Dikarenakan ideologi yang semacam ini barakallahu fikum. Terus berlaku ini sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini barakallahu fikum. Ini semua ikhwan beberapa ideologi-ideologi kaum syuyuiyah, komunisme, marxisme, leninisme, stalinisme. Barakallahu fikum. Ada apa dengan komunisme? Perlu dipahami orang dunia azakumullah. Katanya sebagian pihak jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dalam sejarah komunisme, pergerakan-pergerakan komunisme selalu disertai dengan kekerasan, selalu disertai dengan pertumpahan darah, selalu disertai dengan perebutan kekuasaan. Jangan sampai lupa deh. Ini hal penting. Dengan cara-cara semacam ini, dengan cara-cara pedang, dengan cara-cara senjata, dengan cara-cara keras. Jadi mengumpulkan kekuatan, menggalang kekuatan dalam rangka untuk kudeta militer. Menguasai sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah negara, dan dengan cara kekerasan, pertumpahan darah. Dari mulai awal revolusinya sampai sekarang ini, komunisme tidak lepas dari yang namanya kekerasan dan pertumpahan darah. Yang di Soviet, yang di mana-mana, di tempat-tempat mereka berada, para kelompok menggunakannya satu ini. Dan ini jelas pertentangan dengan pandangan Islam, pertentangan dengan sisi kemanusiaan juga para kelompok. Nah, jangan lupa juga para kelompok. Yang namanya komunisme ikhwanatina azakumullah disebarluaskan melalui banyak cara. cara-cara yang mereka lakukan, ikhwan, mendekati kaum proletar, orang-orang bawahan, kaum buruh, itu jelas sasaran utama, ikhwan. Kaum tani, itu yang berikutnya. Jangan lupa juga, komunisme semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang ini itu dimasukkan, disusupkan, disisipkan di tengah-tengah masyarakat melalui seni, melalui kesenian, baik kesenian daerah tradisional atau semisalnya, bahkan masuk kepada band-band, nah, grup band yang ada itu, ya, masuk sana, ya. Barakallahu fikum. Jangan lupa itu. Nah, sejarah dulu, sejarah di negara kita Indonesia juga demikian. Menggunakan yang namanya rakyat bawah, kaum buruh, kaum tani, masuk kepada seni dan segala macam, membuat grup-grup kesenian daerah, tapi dimasukkan di sana, ya kan, paham-paham komunis. Di Indonesia yang masyhur seni apa ini? Lagu apa, ya kan? Lagu Genjer-Genjer. Iya. Genjer-Genjer apa Genjer-Genjer? Al-Muhim, ya kan. Itu ada. Setiap tempat dan daerah yang ada komunis di sana, barakallahu fikum, barakallahu fikum, penduduknya akan mengatakan, iya, dulu di sini markasnya, basisnya, dan semua orang hafal lagu Genjer-Genjer ini. Itu lagu daerah, tapi menjadi apa namanya, sesuatu yang ikonnya orang-orang komunis. Dan mereka plesetkan Genjer-Genjer, Ganyang Jenderal, Ganyang Jenderal, Al-Wahim Hakata. Barakallahu fikum. Ini mereka. Jadi penyebarannya luar biasa. Sekarang ini penyebarannya lebih halus, lebih cantik. Masuk ke parlemen-parlemen. Hati-hati. Masuk ke parlemen-parlemen. Jabatan-jabatan penting di parlemen, daerah, di wilayah, provinsi, dan segala macam masuk. Tanpa sadari semuanya banyak berubah. Barakallahu fikum. Untuk di negara kita Indonesia Raya ini, Indonesia ini termasuk, barakallahu fikum, sebuah negara yang memiliki sejarah yang begitu erat, begitu lekat dengan yang namanya komunisme. Sampai di Indonesia berdiri yang namanya Partai Komunis Indonesia. Nah gitu ya, barakallahu fikum. Dan juga sama dalam sejarah yang namanya PKI ini, barakallahu fikum, diwarnai dengan berbagai macam slogan-slogan tadi. Masuk ke kaum buruh, masuk ke kaum tani, masuk kepada kesenian dan segala macamnya, dan semuanya pasti menggunakan kekerasan, menggunakan pertumpahan darah, perebutan kekuasaan, dan yang menjadi alat mereka adalah kaum bawah. Barakallahu fikum. Kita mengalami sejarah dengan kaum PKI, perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh kaum PKI, kekerasan pembantaian kaum PKI itu sampai 3 kali. Itu kan menunjukkan apa, ya kan? Memiliki sejarah yang begitu kuat dengan yang namanya komunisme. Sejarah PKI tahun 26. Sejarah Madiun PKI tahun 48. Dan yang paling masyhur, peristiwa 30 September 65. Itu luar biasa. Sehingga tatkala kita membahas yang namanya komunisme, jangan dianggap angin lalu. Itu kan sekte kafir, Ustaz. Iya, betul. Pendirinya kan orang-orang kafir. Betul. Mantan Yahudi. Sahih. Jadi ateis. Iya. Anti agama. Betul. Anti Tuhan. Betul. Terus gampang itu. Jelas gamblang kafirnya kok. Iya. Jelas gamblang kafirnya, barakallahu fikum. Tapi jangan lupa, sejarah komunis itu erat dengan Indonesia Raya. Ketika ada revolusi yang di sana, di Soviet, barakallahu fikum, itu dipakai pada masa tahun 26. Ketika komunisme merangsek ke wilayah-wilayah Cina dan sekitarnya, itu juga termasuk yang paling besar, negara paling besar yang kena paham komunisme, itu dipakai pada tahun 48. Barakallahu fikum. Sehingga ada sejarah hubungan histori antara Indonesia dengan mereka-mereka tadi. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai melupakan sejarah. Jangan sampai barakallahu fikum melalai atau tidak waspada dengan gerakan-gerakan yang ada semacam ini. Barakallahu fikum. Di Indonesia barakallahu fikum, ingat masuknya lebih halus, masuk ke parlemen-parlemen, jabatan-jabatan penting di negara kita ini yang membenarkan memiliki kemampuan dan memiliki pengaruh untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam negara ini. Dulu dalam pelajaran anak-anak sekolah, buku-buku sejarah, masih ada yang namanya pelajaran tentang PKI. Sekarang hapus. Sekarang hapus saya. Hapus itu. Dulu setiap tahun, setiap September, tanggal 30-nya, diputar film dokumentasi terkait G30S PKI. Sekian tahun, sudah enggak ada. Ya apa ya? Sudah enggak ada. Itu muslimin kata enggak perhatian. Padahal adalah upaya-upaya mereka barakallahu fikum untuk menghilangkan jejak komunis. Barakallahu fikum. Itu banyak yang mereka lakukan ikhwan dalam masalah ini barakallahu fikum ala kulli hal. Ini semuanya harus diwaspadai. Ini semuanya harus diwaspadai. Mereka menggunakan kekerasan, menggunakan kemampuan mereka untuk penggulingan kekuasaan. Gerakan-gerakan reaksionernya mereka, kudetanya mereka, itu sudah sangat masyhur di negara kita ini barakallahu fikum, sehingga harus diwaspadai dengan sebaik-baiknya ikhwan fillah azzakumullah. Ini secara global terkait dengan masalah ada apa dengan komunisme. Semua rusak dari semua lini, dari semua sisi. Ketika komunisme itu berjaya, la qaddarahullah. Ketika komunisme itu berjaya, la qaddarahullah, maka yang muncul adalah kerusakan-kerusakan dalam semua sisi, dalam semua lini. Agama akan rusak dikarenakan mereka anti agama. Akidah akan rusak dikarenakan mereka anti Tuhan, mengingkari perkara-perkara akidah, perkara-perkara gaib. Barakallahu fikum. Akan hilang, akan pupus semua agama, akan diperangi sama mereka semua agama. Ketika muncul atau berjaya yang namanya komunisme, yang pertama kali akan menjadi korban adalah Islam. Yang menjadi korban adalah kaum muslimin. Itu kejadian ya, sampai dibikin sensus oleh para ulama kita barakallahu fikum, tindakan kekejaman-kekejaman komunis terhadap kaum muslimin. Itu dibawakan sejarahnya, tahun sekian, pembantaian sekian. Semuanya kaum muslimin. Mereka anti agama, tapi nyatanya yang mereka anti adalah kaum muslimin. Ketika muncul komunisme, maka yang pertama kali bakal dibantai adalah kaum muslimin. Jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Ketika ada PKI juga demikian, yang dihantam kaum muslimin. Ya Pak ya, yang namanya guru ngaji, yang namanya para kiai, yang namanya tokoh-tokoh agama, disikat sama mereka. Dan juga mereka menyikat, akan membantai siapa saja yang tidak mau tunduk kepada mereka. Dihantam sama mereka. Entah itu orang yang Nasrani ataupun yang lain. Yahudi tidak. Yahudi tidak. Dikarenakan ada hubungan hisab dengan orang-orang Yahudi. Ketika yang namanya komunis berkuasa, barakallahu fikum, na'udzubillah min dzalik, akan terjadi yang namanya kehancuran dan kerusakan ekonomi. Akan muncul yang namanya hukum rimba. Yang kuat memangsa yang lemah semakin menderita, yang kaya semakin kaya. Allahul musta'an. Akan terjadi yang namanya kerusakan moral, kerusakan akhlak pada pemuda-pemudanya, pemudi-pemudinya atau masyarakat luasnya. Akan diedarkan di sana barakallahu fikum yang namanya perkara-perkara yang haram, babi dan segala macamnya, minuman keras dan segala macamnya. Seks bebas dan segala macamnya. Na'udzubillah min dzalik. Hancur ya. Akan dibasmi, akan dibumi hanguskan yang namanya tempat-tempat ibadah. Khususnya apa ya, Pak? Masjid. Ini pun juga demikian. Sudah ada sejarahnya dan disensus oleh para ulama. Masjid-masjid pada wilayah kekuasaan komunis dirubah menjadi kem-kem militer. Sebagian dirubah menjadi tempat-tempat hiburan. Kafe-kafe, diskotik dan segala macamnya. Hancur ya ikhwan. Akan hancur. dan sebuah negara ketika di dalamnya terdapat komunisme dan berjaya komunisme, dibiarkan komunisme, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah di negara itu, kudeta militer di negara itu. Barakallahu fikum. Dan sekali-kali tahun 2006, tahun 48, tahun 65, itu upaya merebut kekuasaan, ya, ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis yang kesekian kalinya. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla enggak menghendaki demikian, menyelamatkan kaum muslimin dan saudara-saudari dari mereka semuanya. Sehingga akan hancur semuanya, ikhwan. Plus apalagi komunisme adalah paham kafir, didirikan, dimunculkan oleh orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Sehingga harus diwaspadai gerakan-gerakan komunisme ini, ikhwan fillah azzakumullah. Alafumikum. Di Indonesia ini, ikhwan, semenjak peristiwa 65, kan sampai sekarang belum ada lagi nongolnya. Jangan sampai kejadian, ya, ya. Tahun 2006, tahun 26 ke 48 itu 22 tahun. 48 ke 65 berarti berapa, ya, Pak? 17 tahun. Lebih singkat. 65 sekarang 2016. Berapa, ya, Pak? 49 tahun. Iya. Bukan, 51 tahun. Hampir setengah abad belum ada lagi, dan semoga jangan sampai ada lagi. Barakallahu fikum. Ini harus diwaspadai baik-baik. Harus diwaspadai baik-baik bahwa mereka ini fanatina azakumullah mengancam keutuhan bangsa dan negara. Mengancam bangsa dan negara. Sehingga harus diwaspadai betul semua gerakan-gerakan komunisme ini, dikarenakan sangat membahayakan semua lapisan masyarakat. Semenjak itu, semenjak tahun 65 sampai sekarang ini, barakallahu fikum, apalagi semenjak diterapkan yang namanya OT, organisasi terlarang, dan betul-betul tindas betul oleh penguasa saat itu, barakallahu fikum, mereka melebur. Ini yang sangat membahayakan. Mereka melebur. Sebagian mereka masih tetap dengan paham komunisme, komunismenya, ateismenya, masuk dalam kerangka kepercayaan. Ini di banyak tempat. Sampai sekarang masih ada. Sebagian besar mereka, barakallahu fikum, melebur pada agama Nasrani. Pada agama Nasrani. Pindah agama dalam rangka untuk menyelamatkan diri, maksudnya kepada Nasrani. Ini yang membahayakan. Sehingga ketika mereka muncul, yang membackingi mereka kaum Nasoro. Ya, apa ya? Ketika mereka dulu sempat menggeliat di Indonesia, menggeliat yang namanya isu komunisme, yang begitu nampak membela kaum Nasara, Dewan Gereja muncul. Baraklah, melebur. Luar biasa, ini cukup bahaya. Satu sisi masih ada, sisi yang lain melebur pada kaum Nasara. Dan partainya sangat besar. Anda tahu, barakallahu fikum, partai tadi. Yang terakhir, yang juga sangat penting untuk dicamkan baik-baik, yang membuka pintu lebar-lebar masuknya komunisme, berkembangnya komunisme, ya, kemudian membuka keran seluas-luasnya, sebesar-besarnya, adalah liberalisme. Camkan baik-baik. Liberalisme. Kaum liberal, mereka inilah yang mewadahi, yang memayungi semua perkara-perkara sesat, perkara-perkara kufur, perkara-perkara yang jahat, dengan slogan kebebasan dalam beragama, dalam berpikir. Liberalisme itu kan kebebasan, bebas dalam berpikir. Tidak ada al-haq yang mutlak, semuanya bias. Tidak ada agama yang paling benar, semuanya sama. Dari sini, mereka merangkul yang namanya komunisme, PKI. Mereka merangkul yang namanya Rafidhah, Syiah Rafidhah. Tegas mengatakan, saudara kami. Syiah Rafidhah, saudara kami. Musuh kami, Wahabi. Itu terang-terangan. Mereka merangkul semua yang tidak beres-beres. Ketika muncul yang namanya fenomena LGBTQ. Sekarang ada Q-nya, ya, Pak. LGBT. Siapa yang menyambut? Haula. Orang-orang Jil. Jemaat Islam liberal. Ketika muncul yang namanya Syiah Rafidhah, mereka langsung merangkulnya. Jil lagi. Dan ketika muncul yang namanya fenomena komunisme menggeliat, yang membagiinya adalah kaum jil. Hati-hati. Dengan inilah mereka lebih mudah masuk pada Islam wal muslimin. Dari sini ya kan, ada akses menuju kepada Islam wal muslimin. Sehingga tidak hanya orang-orang non-muslim, orang-orang Nasrani atau ateis yang terkena pemahaman komunisme, juga banyak dari kalangan muslimin, terutama awamun nas, terutama orang-orang rakyat bawah, yang termakan oleh pemahaman komunis tadi. Aksesnya melalui seni, melalui tani, melalui buruh, dan melalui liberalisme. Barakallahu fikum. Apalagi sekarang ini muncul fenomena jin. Tambah dadi ya. Banyak jin-jin gentayangan. Tahu jin kan? Aywa, alhamdulillah. Jemaat ya, ikhwan Islam Nusantara. Ini lebih parah lagi. Sehingga mereka saling bahu-membahu untuk membackup ini semuanya. Ini yang membuat sangat berbahaya. Jangan heran kalau kemudian sebagian mereka dengan resmi, statement resmi mengatakan, kami semenjak dahulu sudah rekonsiliasi dengan kaum PKI. Bayangkan, sudah zaman dahulu sudah biasa sama kami dan segala macam biasa. Na'udzubillah min dzalik. Bisa bayangkan betapa mengerikannya laqad darahullah ketika bersatu berkoalisi yang namanya orang-orang kufar dengan berbagai macam jenisnya, kemudian jil, kemudian jin, kemudian syiar rafidah, kemudian apa namanya komunis. La haula wala quwata illa billah. Laqad darahullah. Semoga enggak terjadi kan. Tapi harus diwaspadai pergerakan yang ada ini. Semuanya semakin menyatu, merapatkan barisan untuk ini semuanya. Jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Diwaspadai semua gerakan-gerakan komunisme. Terkait dengan langkah kita ya khanamtina azakumullah, harus bertaun, tasyawur, kerjasama, bersinergi dengan pemerintah. Jangan main hakim sendiri. Ketika muncul fenomena gejolak, geliat komunisme meresahkan, lapor pemerintah. Kita hanya memberikan penyuluhan-penyuluhan, memberikan wejangan-wejangan, pemahaman kepada masyarakat tentang yang namanya bahaya komunisme. Kemudian kita hanya bisa melaporkan kepada pihak pemerintah, bersinergi dengan pemerintah untuk mengatasi ini semuanya. Secara umum barakallahu fikum, pemerintah kita alhamdulillah jeli dalam bab ini, terutama dari kalangan TNI, terutama yang AD. TNI AD itu luar biasa musuh bebuyutannya komunis. Pengalaman dari kita apa namanya tebar majalah yang kemarin itu, respon yang paling mantap, yang paling menyenangkan itu dari kalangan jajaran TNI para kelas itu. Wah, kencang-kencang ya, Pak. Iya, dukung. Wah. Barakallah. Semoga tidak ada apa-apa dan semoga Allah SWT menyelamatkan bangsa dan negara kita dari semua perkara-perkara yang tidak diinginkan tadi, dan semoga kaum muslimin memiliki kewaspadaan yang penuh atas gejala-gejala dari munculnya komunisme atau yang semisalnya, dan semoga Allah SWT memberikan taufik hidayah kepada kaum muslimin supaya mereka bisa kembali pada agama yang benar, sebab untuk bisa meredam paham komunisme adalah al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i barakallahu fikum yang benar, yang kuat, kemudian bersinergi dengan pemerintah dalam menghadapinya barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.